Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba al huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan biografi singkat salah seorang sahabat yang mulia yang disebut oleh para ahli tafsir rajulun a'ma anzalallahu fi sya'nihi 16 ayatan tuliyat wa satadhallu tutsla maqarral jadidan, ya. Seorang sahabat yang oleh para ahli tafsir disebutkan dengan ungkapan mereka seseorang yang buta yang Allah turunkan kepadanya 16 ayat. Dan ke-16 ayat ini akan terus dibaca, ya, sampai nanti pada hari kiamat, ya, hingga hari kiamat nanti. Tentu kalau kita sebutkan sahabat yang buta, tidak ada yang lain yang terbesit di benak kita yaitu kecuali sahabat. Tuh, siapa? Ah, antum ini pura-pura enggak tahu. Saya nunggu jawabannya malah diem. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala an. Bapak ibu jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Ya. Maka nama Abdullah bin Ummi Maktum langsung terngiang banyak dalam benak kita. Siapakah dia? Bagaimana kehidupannya? Dan apa bukan pekerjaan tetapi amalan mulianya yang dilakukan selama hidup beliau. Dan bagaimana juga di akhir hayatnya? Ya. Sudah tahu belum? Kalau sudah tahu kita cari materi yang lain maksudnya. Kalau belum tahu coba kita bacakan saja. Man hadzal ladzi utiba fihi an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawatin aqsa itabin wa auja'ahu. Siapakah sahabat yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur dari atas langit yang ketujuh? Luar biasa kan? Sahabat yang mulia berat. Man hadzal ladzi nazala bi sya'nihi Jibrilul Amin ala qalbi Nabiyil Karim bi wahyin min indillah. Siapa gerangan yang tahu yang tidak tahu sahabat yang datang kepada Rasulullah malaikat Jibril membawakan wahyu khusus yang menunjukkan kemuliaan sahabat itu. Innahu Abdullah ibni Ummi Maktumin muadzinur rasuli salawatullahi wasalamu alaihi. Dialah Abdullah bin Ummi Maktum muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum, bapak ibu jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, adalah seorang berkebangsaan Arab, ya, tentu. Dan dia asli dari keturunan Quraisy. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, maka beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk sahabat yang pertama masuk Islam atau pertama masuk Islam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadznya as-sabiqunal awwalun. Ini jumlahnya banyak. Ya, lebih dari 3. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sebutkan sahabat yang mulia, siapa? Kemarin lupa, sekarang enggak ingat ya. Yang termasuk yang kelima dari sahabat yang masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari. Jangan tanya Adi, Adi enggak tahu ya. Abu Dzar Al-Ghifari ya. Itu lima, yang disebutkan lima ya, sahabat yang kelima dari sekian sahabat yang masuk Islam. Nah, termasuk Abdul bin Ummi Maktum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, maka beliau juga termasuk as-sabiqunal awwalun dari sekian sahabat yang pertama kali masuk Islam. Tidak hanya itu jemaah sekalian, Abdullah bin Ummi Maktum juga masih memiliki hubungan kerabat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kerabat ini dari jalur istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini sepupuan ya. Abdullah bin Ummi Maktum itu sepupuan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi bapaknya Abdullah bin Ummi Maktum itu pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha dari jalur ibunya. Bingung enggak? Enggak bingung kan? Iya. Jadi Abdul bin Ummi Maktum itu sepupuan dengan Khadijah karena bapaknya Abdullah bin Ummi Maktum adalah paman dari jalur ibunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi cukup dekat ya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bapak beliau bernama Qais bin Zairah, sedangkan ibu beliau bernama Atikah bintu Abdullah. Ya. Dan kenapa dia terkenal dengan nama Ummi Maktum? Kan bapaknya namanya Qais bin Zairah, atau maaf, Qais bin Zaidah, bukan Zairah. Qais bin Zaidah, ibunya Atikah. Ya, tapi Abdullah bin Ummi Maktum terkenal dengan namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa bukan Abdullah bin Qais? Kan aslinya namanya, nama bapaknya adalah Qais. Kira-kira kenapa? Benar-benar enggak tahu kayaknya nih. Sama dong. Kan disebutkan dia terkenal dengan Ummi Maktum karena beliau ya waqad du'iyat bi Ummi Maktumin li'annaha waladathu a'ma maktuman. Ya, karena Abdullah bin Ummi Maktum ini terlahir, ketika dilahirkan oleh ibunya sudah, mohon maaf, beliau buta. Ya. Maka sejak kecil lebih terkenal dengan Ummi Maktum, yaitu seseorang yang buta sejak lahir. Ya, maka terkenal dengan Abdullah bin Ummi Maktum, yang aslinya sebetulnya bapak namanya Qais bin Zaidah. Bapak ibu jamaah sekalian, bahagia rahimakumullah, syahida Abdullah bin Maktumin matla'an nuri fi Makkah. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum mendapatkan hidayah Islam ketika beliau berada di Mekah. Fasarahallahu sadrahu lil Islam. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hati beliau untuk menerima Islam dan beriman kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul tidak mulus, tanpa cobaan. Jadi bagian dari sunnatullah, kebenaran itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kejujuran, kebenaran kita dan keteguhan kita dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. termasuk Abdullah bin Ummi Maktum, Aisyah Abdullah ibni Ummi Maktumin mihnatal muslimina fi Makkata bikulli ma hafalat bihi min tadhiyatin wa sabatin wa sumudin wa fida. Abdullah bin Ummi Maktum salah satu di antara sekian sahabat yang merasakan derita fisik, celaan, ya, pengorbanan yang semua itu beliau rasakan yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy. Wa'ana min adza Quraisy ma'anahu ashabuhu, beliau merasakan seperti yang dirasakan oleh para sahabat yang lain ya radhiyallahu taala anhum. Tentu kalau kita melihat bagaimana cobaan itu cukup banyak, ya, bahkan sampai di embargo, orang-orang Quraisy tidak menyetok bahan makanan pokok kepada kaum muslimin. Sebagian mereka sampai memakan daun-daun kering. Kalau kita enak kan sudah jadi rempeyek sekarang. Kan ada daun-daun yang jadi rempeyek. Kalau itu betul-betul daun, bukan. Dan itu bisa dibayangkan bagaimana sulitnya untuk mempertahankan keimanan. Jadi belum seberapa kita, ya. Tapi Abdullah bin Ummu Maktum, wa innama zadahu dzalika istimsakan bidinillah, semakin beliau ditekan, semakin beliau disakiti, semakin beliau dilecehkan, semakin teguh beliau berpegang teguh dengan agama Allah. Wa ta'alluqan bikitabillah, semakin menguatkan ikatan hati beliau dengan Al-Qur'an. Wa tafaqquhan bi syar'illah, semakin bersemangat untuk mempelajari syariat Allah. Wa iqbalan 'ala ar-rasuli shalawatullahi wa salamu alaihi, dan semakin dekat dan membela dan semakin cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hidayah sudah masuk ke sanubari seseorang dan keimanan itu, maka apapun cobaannya justru semakin berpegang teguh. Ya. Wa qad balagha min iqbalihi 'ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa hirsi 'ala hifdzil qur'anil 'azim. Bisa dibayangkan dalam riwayat biografi beliau ini, walaupun beliau dalam keadaan buta, tapi di kala itu beliau setelah beliau masuk Islam dengan berbagai cobaan itu justru membuat beliau semakin semangat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Annahu kana la yatruku fursatan illa ghtanamaha wa la sanihatan illa btadaraha. Ketika beliau mendapati kesempatan maka tidak beliau sia-siakan, ketika ada waktu luang maka beliau bersegera untuk menghafal Al-Qur'an itu. Tapi jangan bertanya kepada saya apakah Braille sudah ada dulu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kebiasaan dan para sahabat radhiyallahu anhu diberikan kekuatan hafalan, mendengar satu kali, dua kali, tiga kali langsung terhafal. Kalau kita sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, seratus kali gitu baru masuk. Mbuh pokoknya artis susahnya luar biasa, ya. Tapi itu kelebihan. Artinya Abdullah bin Ummi Maktum dengan kelemahan itu, ya, beliau di masa itu ketika beliau masuk Islam, ya, beliau menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Ketika beliau masuk Islam memang tidak disebutkan berapa usia beliau, ya, tetapi tidak jauh usianya dengan usia Khadijah radhiyallahu taala anha, atau di bawahnya atau setara sepantaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau masuk Islam di akhir-akhir, bukan di akhir, di pertengahan dari usia beliau, dalam keadaan buta itu beliau kemudian tetap menghafalkan Al-Qur'an. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di masa itu dikala tekanan dialami, dirasakan oleh beliau dan para sahabatnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkeinginan, bertekad untuk mendekati para pembesar-pembesar Quraisy. Ya, biasanya kalau ketemu pejabat kan lancar gitu. urusan jadi mudah kalau Allah menghendaki. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak juga. Maka Rasulullah SAW berkeinginan itu, bertekad untuk mendekati para pembesar-pembesar Quraisy itu agar mereka mendapatkan hidayah Islam, dengan harapan tentu ketika orang-orang Quraisy, para pembesar itu masuk Islam, maka Islam ini akan ditolong, dibela oleh mereka itu. Faltaqadha yawmin bi'udbata ibni Rabi'ah, maka suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah, bertemu juga dengan Syaibah ibni Rabi'ah, Amr bin Hisam. Siapa Amr bin Hisam itu? Amr bin Hisam itu nama asli dari Abu Jahal, ya. Namanya Amr bin Hisam. Jadi Rasulullah menemui Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ini kakak beradik. Kemudian kita menemui Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, menemui juga Al-Walid bin Mughirah. Yang tidak lain, Al-Walid bin Mughirah ini adalah ayahanda dari sahabat yang mulia Khalid ibn Walid. Ya. Di antara mereka yang disebutkan ini, empat di antaranya terbunuh dalam perang Badar, kecuali Walid bin Mughirah, dia meninggal ya 3 pekan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Artinya belum sampai pada masa perang Badar. Ketika itu Rasulullah SAW wa huwa yatma'u fi ayyastajibu lahu aw yakufu adahum an ashabihi. Tentu Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, ketika beliau mendekati mereka, para pembesar Quraisy, 5 orang ini berharap agar mereka masuk Islam. Kalau seandainya tidak masuk Islam, paling tidak dilobi untuk meringankan siksaan-siksaan yang mereka lakukan kepada para sahabat radhiyallahu taala. Ya. Wa fi ma huwa kadzalika aqbala alaihi Abdullah ibn Maktum yastaqri'uhu ayatan min kitabillah. Dikala Rasulullah SAW sibuk menghadapi 5 ya dari pembesar Quraisy itu dan berharap mereka masuk Islam, tiba-tiba datang seorang sahabat memohon kepada Rasulullah SAW untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan mengatakan, ya Rasulullah, alimni mimma allamakallah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya. Tentu yang diajarkan Allah kepada Rasulullah pada waktu itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau memohon kepada Rasulullah untuk membacakan ayat Al-Qur'an yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arada Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, menolak permintaan Abdullah bin Ummi Maktum. Wa abasa fi wajihi, dan Rasulullah bermuka masam. Ya. Rasanya gimana ya kalau Rasulullah bermuka masam? Kalau cuma saya nih enggak masalah, itu sakit gigi paling. Tapi Rasulullah ketika bermuka masam, ya rasanya gimana Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun beliau tidak melihat, tapi Rasulullah menolak dan ada perasaan Abdullah bin Ummi Maktum bahwasanya Rasulullah tidak mau mengajarkan itu, dan Rasulullah terus dan terus untuk mendekati pembesar-pembesar Quraisy itu. Wa aqbala alaihim amalan fi ayyuslimu fayakunu fi islamihim izzun lidinillah wa ta'yidun lidakwati rasuli. Jadi Rasulullah terus berharap agar mereka ini masuk Islam, dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum, berharap agar mereka bisa masuk Islam dan Islam ini menjadi semakin berwibawa, dan mereka akan membantu menguatkan dakwah Islam ini. Bama in qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu ma'ahu wa farragha an najwahum. Detik-detik terakhir setelah dia detik-detik terakhir ketika pembicaraan itu akan selesai, dan wahamma ayyan qaliba, dan dikala pembesar-pembesar Quraisy itu akan pulang ke rumah-rumah mereka, hatta amsakallahu alaihi ba'dan min basarihi wa ahassa ka'anna syai'an yakhfiqu bi ra'sihi. Dikala itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan pandangan beliau kabur dan ada beban yang sangat berat yang beliau rasakan di atas kepala. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkan wahyunya. 16 ayat awal di surat Abasa sebagai teguran ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu al-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu tanahha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydi safarah kiramin barara. 16 ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam sekaligus sebagai teguran kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan menolak. Ya. Anja'ahul a'ma, dikala datang kepadanya seseorang yang dia itu buta, yang tidak lain adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dia datang kepadamu agar dia bisa mempelajari atau bisa mensucikan jiwa. Ayadzakkaru fatanfa'hu dzikra. Dia datang untuk diberikan peringatan. Fatanfa'hu dzikra, dan dengan peringatan itu akan bermanfaat untuk dirinya. Amma man istaghna. Adapun orang-orang yang sudah merasa cukup, tidak butuh. Bahkan dalam tafsirnya disebutkan orang-orang yang kaya, karena pembesar-pembesar Quraisy itu merasa kaya dan mereka tidak butuh dengan Islam, fa anta lahu tasadda, dan engkau wahai Muhammad ya berharap dan menerima mereka, ya berharap agar mereka itu masuk Islam dan engkau konsentrasi kepada mereka. Wa ma 'alaika alla yazzakka, dan engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Artinya apa? Yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun yang datang kepadamu dan dia berusaha menemuimu. Yas'a di sini bisa diartikan berusaha, juga berjalan. Jadi Abdullah bin Muta'ala datang dengan berjalan kaki. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, lalu engkau wahai Muhammad menolak ya tidak memberikan perhatian kepadanya. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan engkau melakukan seperti itu. Ya. Innaha tadhkiru, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu yang akan memberikan peringatan. Faman syaa dzakaroh, ya, barang memberikan peringatan kepada siapapun yang ingin mengingat atau mempelajari membacanya. Lembaran-lembaran atau ayat-ayat Quran itu fi suhufin mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang mulia, marfu'atin mutahharah, yang sangat pada posisi yang tinggi dan suci, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, dari penambahan. Bi aidi safarah, ayat Al-Quran itu di tangan-tangan para malaikat, kiramim bararah, yang mana para malaikat itu memiliki sifat mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikala Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ibnu Hibban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut, ya. Begitu Allah menurunkan 16 ayat awal di surat Abasa ini, Rasulullah kemudian berubah 180 derajat sikap beliau kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Rasulullah datang, beliau langsung mengatakan selamat datang kepada sahabat yang mulia yang telah turun kepadanya ayat-ayat yang telah menegurku. Sampai Rasulullah SAW terkesan dan betul-betul merasa bersalah dengan sikap beliau kepada Abdullah bin Ummi Maktum, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini, ya. Sita asrata ayatan nazala biha Jibrilul Amin ala qalbi Nabiyil Karim fi sya'ni Abdullah bin Maktum la tazalu tutla mundu nazalat ilal yaum wa satadhallu tutla hatta yarithallahu al-ardha wa man 'alayha, ya. 16 ayat ini dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Dan ayat ini sejak diturunkannya akan kita baca hingga hari ini, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta ini, ya. Dan ini ada satu kemuliaan luar biasa, satu orang 16 ayat sendiri, ya. Sebagai teguran, dan itu kondisinya di teguran bukan pujian, ya. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa mundu dzalikal yaum fati ar-rasul sallallahu alaihi yukrimu manzila Abdullah ibn Maktumin idza nazal, ya. Sejak saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Abdullah bin Maktum, beliau memuliakan, menghormati beliau. Wa yudni majlisahu idza aqbal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng Abdullah bin Ummi Maktum ketika beliau datang. Rasulullah menggandeng Abdullah bin Ummi Maktum dan diajak, dicarikan tempat duduknya, disambut Abdullah bin Ummi Maktum itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'aluhu an sya'nihi, ketika setiap kali ketemu Rasulullah SAW bertanya tentang kabarnya, bagaimana hari-harinya. Wa yaqdi hajatahu, dan Rasulullah SAW mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Dan ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap kesalahan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Rasulullah bersalah, ya, tapi beliau tetap maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat ini, dan beliau setelah Allah menegur itu berbuat, ya, baik dan sangat baik kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Dituntun. Nah, kalau lihat dari sisi kemuliaan, lebih mulia Rasulullah atau Abdullah bin Ummi Maktum? Tentu lebih mulia Rasulullah, tapi Rasulullah menuntun sahabatnya. Ya, menolong Abdullah bin Ummi Maktum, diajaknya beliau, bahkan mencukupi kebutuhan-kebutuhan beliau radhiyallahu taala anha. Ya. Tentu ya, karena ini adalah satu kemuliaan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langitnya, dari atas langit, dari arsnya, ya, secara khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kejadian ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Abdullah bin Maktum, dan itu pada masa periode Mekah. Dan setelah itu ada peristiwa berikutnya antara masa periode Mekah dan Madinah, dan juga di masa beliau menjadi muadzinnya Rasulullah di kota Madinah nanti. Tentu masih penasaran, jadi biarkan Anda dalam kondisi penasaran, dan kita tutup kajian ini dengan subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.